Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Saudaraku seiman, anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan taufik, hidayah, dan bimbingannya kepada kita semua, kepada agama yang lurus, jalan yang dijalani oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beristiqamah di atasnya sampai kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang kita jalankan dan apa yang kita amalkan, kita kerjakan sekarang ini dari menuntut ilmu agama, bertaqarrub kepada Allah dengan kajian ilmu atau belajar ilmu tersebut, adalah amalan yang utama, amalan yang mulia, yang tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkannya, kecuali mereka yang Allah pilih dari hamba-hambanya yang saleh, yang Dia kehendaki. Dan hanya sedikit dari kalangan mereka yang kemudian dengan ilmu yang mereka pelajari mengamalkannya. Karena itu kita berharap kita termasuk dari hamba-hambanya yang dipilihnya dan yang sedikit tersebut. Sehingga, kalaupun kita tidak memiliki yang lainnya, tentunya dengan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, taufik dan anugerahnya kepada kita semua dengan keadaan tersebut, yaitu sebagai penuntut ilmu agama, orang-orang yang cinta agama dan mengkajinya, mempelajarinya, maka itu sudah terlalu cukup dan mencukupkan bagi kita kemuliaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya kita akan mengkaji kembali, mempelajari kembali kitab Wasayal Aba lil Abna, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Kitab yang azim dan jamil, yang membimbing dan mengarahkan kita semua kepada akhlak dan adab yang utama. Akhlak dan adab yang utama, yang tentunya sangat pantas dan seharusnya seorang muslim berakhlak dan beradab demikian. Karena adab dan akhlak adalah amalan yang utama setelah seorang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia memiliki amal dari akhlak dan adab yang dengannya menambah kesempurnaan kecintaan Allah kepadanya. Karena orang-orang yang beradab dan berakhlak yang utama, yang mulia dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan apa yang datang dalam bimbingan beliau dari kitab yang baik ini. Qala rahimahullahu ta'ala, Berkata Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala, Ya bunayya in istata'ta alla tajlisa fil masjid illa wa anta ala wudu'in faf'al. Wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian yang membawa ilmu yang mulia, ilmu yang utama, yaitu ilmu agama Allah, ilmu syarif. Apabila engkau mampu, engkau bisa untuk tidak duduk di masjid terkecuali engkau dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah, kerjakanlah, ataupun amalkanlah. Sebagaimana yang kita ketahui, masjid adalah rumah Allah atau rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Sehingga, karena masjid adalah rumah Allah, tentunya masjid memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Cukup kemuliaan dan keutamaannya dia dikatakan adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Idhafah kepada Allah adalah idhafah yang mulia. Kemudian, karena itu adalah rumah Allah, atau masjid adalah rumah Allah, sepantasnya bagi kita untuk memuliakannya. Sebagaimana yang kita dibimbing oleh agama Allah, diajarkan oleh syariat, bagaimana kita beradab dan menjalankan adab-adab berkaitan dengan rumah Allah, yaitu masjid. Salah satu dari apa yang diajarkan kepada kita, kita tidak duduk terlebih dahulu di masjid, terkecuali kita sholat 2 rakaat. Sholat tersebut dikenal dengan sholat tahiyatul masjid, dari istilah dan apa yang dinamakan oleh para ulama, sholat tahiyatul masjid. Tentunya ketika kita hendak sholat, tidaklah sholat itu sah apabila sholat tersebut tidak ditegakkan di atas taharah. Yaitu orang yang menegakkan sholat mesti dalam keadaan berwudu. Karena kalau dia tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Illa terkecuali seorang yang masih ada wudunya sebelumnya dan belum batal, maka dia sholat dengan sholat wudhu yang masih ada. Tetapi kalau dia telah berhadas, maka tentunya untuk menegakkan sholat, wajib baginya untuk berwudhu. La yakbalullah sholat ahadikum bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian dengan tanpa bersuci. Salat tahiyatul masjid ditegakkan dengan berwudu. Sehingga adab yang mulia ini kita tegakkan setiap masuk ke dalam masjid. Adapun hukumnya tentang tahiyatul masjid, ulama berselisih pandang. Adapun jumhur ahlul ilmi, mereka kebanyakan para ulama memandang salat tahiyatul masjid itu adalah sunnah yang amat ditekankan. Tetapi sebagian ulama yang lain memandang salat tahiyatul masjid adalah wajib. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tetapi berbeda apabila seorang dengan tanpa berwudu, maka tentunya karena dia tidak berwudu dan tanpa adanya wudu, ketika dia ke masjid, dia tidak boleh menegakkan sholat, dan pernah ditanyakan ke Imam Ahmad tentang seorang yang dia tidak berwudu, maka sebagaimana yang telah kita katakan tadi, tidak boleh baginya untuk sholat. Baginya untuk duduk. Adapun yang memandang wajib sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ketika dia duduk di masjid tanpa berwudu dosa. Adapun yang memandang ditekankannya dan utamanya sholat tahiyatul masjid, dia duduk di masjid dipandang makruh, dibenci. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian seseorang dengan wudunya hendaknya dia menjaganya, karena Rasulullah beliau menjaga wudunya sehingga tidaklah batal wudu beliau kecuali dengan wudu yang baru atau memperbaharui wudunya, memperbaharui wudunya. Karena didapati beliau adalah seorang yang suka dan cinta untuk mengingat Allah. Yadhkurullah fi kulli ahyanih. Beliau berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Dalam setiap keadaannya. Dan beliau tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Dan didapati dari amalan ulama as-salihun, mereka juga dari orang-orang yang selalu bersuci. Karena itu para ulama as-salihun mengatakan, sangat disenangi seorang bersuci, walaupun tidak untuk sholat. Walaupun tidak untuk sholat, semata-mata dia menjaga dirinya selalu dalam keadaan suci, dan inilah yang diinginkan dengan ayat, atau salah, inilah yang diinginkan dari ayat, salah satu yang diinginkan dari ayat, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dari hamba-hamba yang selalu mau bertobat dan cinta kepada hamba-hamba yang selalu bersuci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu di sini dikatakan tadi, kalau bisa engkau lakukan tidak duduk di masjid kecuali dalam keadaan engkau berwudu, maka kerjakan, lakukan. Karena itulah yang utama. Itulah yang utama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa innal masajida, qala rahimahullah, Fa innal masajida buyutullah. Sesungguhnya, karena sesungguhnya rumah-rumah Allah, karena sesungguhnya masjid itu adalah rumah Allah. Atau masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Wa laysa minal adab an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi isti'dadin li'ibadatihi. Dan tentunya dipandang tidak beradab atau bukanlah dari adab yang mulia engkau masuk ke rumah Allah, an tadkhula baita rabbika, bukanlah dari adab yang utama dan mulia engkau masuk ke dalam rumah Allah, baita rabbika, rumah Rabbmu yaitu masjid, wa anta ala ghairi isti'dadin li'ibadatih, engkau dalam keadaan tidak bersiap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya seorang yang datang ke masjid, dia mengerjakan terlebih dahulu sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk. Dia mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan dari ibadah-ibadah. Atau dia mungkin menegakkan apa yang diinginkan dari hajat di dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi dia telah bersiap dengan penegakan ibadah dari sholat, dari ibadah yang lain. Karena rumah Allah kita datangi, kita kunjungi, tentunya dalam rangka untuk ibadah. Dalam rangka untuk ibadah. Dalam rangka untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu masjid tidak pantas ditegakkan di sana suatu yang bukan bernilai ibadah. Suatu yang bukan bernilai ibadah. Tetapi apa yang diinginkan ditegakkan di masjid adalah ibadah kepada Allah atau suatu yang bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana makna ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minnal akwal wal af'al zahiran wa batina. Segala apa yang dicintai oleh Allah dari perkataan dan perbuatan secara zahir dan batin. Demikian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau demikianlah ibadah. Sehingga rumah Allah dibedakan dengan selainnya dari rumah-rumah. Sebagaimana tadi disebutkan, rumah Allah adalah tempat yang istimewa, tempat yang utama. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Dia memiliki keistimewaan dari tempat-tempat yang lain. Demikian rumah Allah ditegakkan di situ ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian adab. Ya bunayya, kita ulangi, walaysa minal adab an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi isti'dadin li ibadati. Bahwa karena masjid adalah rumah Allah, kita masuk ke dalamnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana telah disampaikan, tidak pantas di sana ditegakkan amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah. maka bagi kita untuk menjauhi, menghindari, meninggalkan semua kegiatan yang tidak bernilai ibadah. Demikianlah pemulihan kita dan adab kita dengan rumah Allah. Karenanya, bermain-main di rumah Allah atau melakukan suatu yang laghwi, melakukan suatu yang abath, tentunya bukanlah dari perkara yang dicintai, tetapi bahkan perkara yang dibenci. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Para penuntut ilmu hendaknya memahami adab ini agar kita tentunya tidak membawa citra yang buruk dengan ilmu yang kita pelajari, karena kita tidak menghormati dan tidak menjalankan adab-adab berkaitan dengan masjid. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah, ya bunayya, inna amatal muslimina yanduruna ila talabatil ilmi syarif nadhara al-ihtiram wa yasta'zimuna kulla saghiratin taqa minhum. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang membawa dan memikul ilmu yang mulia, ilmu agama Allah, sesungguhnya keumuman kaum muslimin, mereka melihat kepada para penuntut ilmu yang mulia, dengan pandangan pemuliaan kepada para penuntut ilmu tersebut, nadhar al-ihtiram, dengan pandangan memuliakan penuntut ilmu tersebut, karena mereka adalah penuntut ilmu. Dan inilah bedanya penuntut ilmu dengan selain penuntut ilmu. Tentunya bagi hamba yang berakal, dia pastinya ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Dia pastinya ingin meraih kemuliaan tersebut, yaitu sebagai penuntut ilmu. Maka jangan jadikan dirimu orang-orang yang tidak mendapatkan gelar penuntut ilmu. Tetapi jadikanlah dirimu dari orang yang mendapatkan gelar yang mulia ini. Karena dengan gelar yang mulia ini, Allah akan memuliakanmu pula. Kalau Allah memuliakanmu, maka manusia pun atau hamba-hamba Allah pun memuliakanmu. Jangan memilih suatu yang rendah atau suatu yang lain. Kamu menginginkan kamu bukan penuntut ilmu. Wallahul musta'an. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, Ahlus Sunnah, mizahnya mereka, keistimewaannya mereka, dibedakannya dengan selain Ahlus Sunnah adalah, Ahlus Sunnah semuanya penuntut ilmu. Dari ulama'nya sampai awamnya, mereka adalah para penuntut ilmu. Itu cinta dengan ilmu, selalu mau mengkaji ilmu, selalu mau mendengarkan ilmu. Maka tidak pantas seorang ahlu sunnah enggan menuntut ilmu atau dia tidak mau menuntut ilmu. Karena ini tidak sesuai dengan citra, mizah ahlu sunnah tersebut. Ahlu sunnah adalah ahlul hadis. Ahlus sunnah adalah ahlul athar. Ahlus sunnah adalah ahlul riwayah. Ahlus sunnah adalah orang yang semua amalnya, semua perbuatannya ditimbang dengan ilmu. Ditimbang dengan ilmu. Demikian Sehingga Ahlus Sunnah mereka adalah para penuntut ilmu. Maka karena mereka para penuntut ilmu, berbahagialah mereka karena kaum muslimin melihat mereka dengan pandangan yang mulia. Pandangan yang mulia. Inna amatal muslimina yanzuruna ila talabatil ilmi madharal ihtiram wa yasta'zimuna, dan mereka mengangkat, membesarkan keberadaan mereka, dan mereka, yaitu apa, amatun nas, keumuman manusia atau keumuman kaum muslimin, mereka memandang suatu yang besar, kulla saghiratin, setiap apa yang terjatuh atau setiap apa yang dikerjakan dari yang kecil, yang mereka terjatuh, tergelincir pada suatu yang kecil tersebut. Manusia akan mengingkari kalau terjadi suatu yang kecil dari penyelisihan syariat ataupun apa yang dipandang mungkar, apa yang dipandang bahkan suatu yang menyelisihi adab yang mulia ketika dilakukan. Maka mereka, keumuman manusia, menganggap ini adalah suatu yang besar. Suatu yang besar. Sehingga itu mereka hendaknya selalu menjaga diri mereka. Hendaknya selalu mengawasi diri mereka terlebih dahulu. Yaitu penuntut ilmu. Menjaga dan mengawasi diri mereka terlebih dahulu. Karena mereka, keumuman manusia melihat suatu yang besar, setiap yang kecil saja dilakukan, tergelincir dan terjatuh penuntut ilmu itu dalam yang kecil tersebut. Apalagi yang besar, dari bentuk perbuatan, kemungkaran, penyelisihan. Ini juga mengingatkan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan dalam satu nasihat beliau di sela-sela penyampaian ilmu beliau di majlis beliau, beliau mengatakan, wahai para penuntut ilmu, manusia melihat kalian adalah seperti Syekhul Islam. Artinya orang yang padanya terkumpul semua ilmu. Orang yang padanya telah meraih semua ilmu. Karena mereka melihatmu seperti Syekhul Islam, mereka tidak menginginkan ada suatu hal yang salah darimu. Suatu yang menyelisih dari ilmu yang mereka tahu bahwa ilmunya demikian, tapi kok kalian menyelisihinya. Maka kata beliau, jagalah citra kalian sebagai penuntut ilmu. Kalaupun tentunya yang namanya manusia, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam khata', yaitu khata'un, yang tidak bersalah dan tidak punya dosa sama sekali hanyalah malaika, la ya'sunallah ma amarallah ma amarahumullah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Adapun kita selama manusia tentunya pasti bisa terjatuh di dalam kesalahan, dosa. Cuman berbeda dengan orang yang selalu mengawasi dirinya, memantau dirinya, dengan orang yang tidak memantau dan mengawasi dirinya. Karena orang yang selalu mengawasi dirinya, dia akan terjaga. Kalaupun sebagai manusia dia tetap akan terjatuh. Dan dia tetap tentunya bisa saja melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika dia mengawasi dan menjaga dirinya, Allah pun akan menjaganya, melindunginya. Ini seperti apa yang disebutkan dalam hadis, ya gulam ihfadillah yahfadka. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga mereka melihat kalian adalah seperti Syekhul Islam, atau mereka mengatakan kamu adalah seperti malaikat, tidak boleh salah. Sehingga satu yang kecil kamu terjatuh di dalamnya, mereka melihat itu suatu yang besar. Yasta'dhimuna kulla saghiratin taqa minhum. Fa'iyaka ya bunaya antusallit al-sinatal amma ala nafsika. Maka jagalah dirimu, wahai para penuntut ilmu. Engkau kuasakan terhadap dirimu lisan-lisan manusia padamu. Jadi engkau kuasakan pada dirimu lisan-lisan manusia padamu. Yaitu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang mereka ingkari. Perkara-perkara yang mereka tidak berharap itu terjadi pada penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga akan menjadi buah bibir yang jelek dengan amalanmu dan perbuatanmu, atau apa yang kau lakukan dari penyelisihan misalnya. Engkau tidak luput dari pembicaraan mereka. Engkau tidak luput daripada pengurangan yang mereka katakan, karena engkau adalah penuntut ilmu. Wallahul musta'an. Maka karena kita adalah penuntut ilmu, atau karena semua kita adalah para penuntut ilmu, kita lebih aula, lebih utama untuk menjalankan ilmu tersebut, dan tentunya berhati-hati dan mengawasi diri kita dengan apa yang seharusnya kita kerjakan dan apa yang tentunya mesti untuk kita tinggalkan. Wallahul musta'an wa ilallahil mustaka. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita mengeluhkan segala kekurangan kita, karena Dialah yang berkuasa dan maha mampu membimbing dan mengarahkan kita dengan taufiknya. Siapa yang Dia bimbing, maka tentunya dia tidak akan terjatuh dalam kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Terjatuh dalam ketergelinciran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian untuk sementara waktu. Kita ambil sedikit demi sedikit, atau kita ambil sedikit dari keterangan yang ada. Kita tambahkan pada pertemuan yang lain, insyaallah ta'ala, keterangan-keterangan yang baik ini dari beliau. Sengaja kita jelaskan dengan penjelasan agar betul-betul kita memahaminya dan mendalam pengetahuan kita, dan mendalam apa yang datang dalam bimbingan untuk membimbing kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.